الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan kembali kita melanjutkan bab yang ke-14 dari Kitabul Mu'amalat tentang permasalahan al-itlafat. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, was-sa'ilu min al-insani aw al-hayawani idza lam yandafi' illa bil-qatli faqatalahu fala dhaman 'alayh. As-sa'il, yang dimaksud as-sa'il adalah makhluk yang menyerang seseorang secara tiba-tiba. Menyerang seseorang tanpa ada perjanjian, tanpa, tiba-tiba dia datang menyerang. Apakah serangan itu dari manusia? Seseorang tiba-tiba ingin memukul kita atau ingin membunuh kita, atau dari al-hayawan, dari hewan. Tiba-tiba ada anjing datang, lalu kemudian ingin menyerang kita, atau hewan buas yang lainnya. Kata beliau, "Idza lam yandafi' illa bil qatl," apabila tidak memungkinkan untuk ditolak, untuk dicegah, kecuali dengan cara membunuhnya. Faqatalahu, lalu dia membunuhnya. Fala dhamana alaih, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi dari hewan atau manusia yang menyerang secara tiba-tiba. Tidak ada qisas, dia diserang. Dan seseorang ketika menolak, maka ad-daf'u bil ashal fal ashal, menolaknya dengan yang lebih mudah, yang ringan. Jangan begitu ada yang menyerang langsung bunuh, tidak. Tapi ditolak dengan yang lebih ringan. Namun kalau sudah tidak ada cara lain, di mana serangan tersebut datang dengan penuh keganasan dan keinginan untuk membunuh seseorang, lalu dia membela diri dan tidak ada cara yang lain untuk menangkalnya kecuali dengan cara dia membunuh, lalu dia membunuh hewan tersebut atau membunuh orang itu, maka tidak ada dhaman, tidak ada hukum qisas. Atau dari hewan, tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengganti hewan yang dibunuhnya tersebut. لأنه قتله دفاعا عن نفسه, karena dia membunuhnya untuk membela dirinya, dia yang diserang. لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, berdasarkan sabda Nabi صلى الله عليه وسلم, من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. Barang siapa yang ingin dirampas hartanya dengan tanpa hak, seorang yang mencuri hartanya atau ingin membunuh jiwanya, lalu dia melawan, lalu kemudian dia terbunuh, maka dia syahid. Dia syahid apabila dia terbunuh karena dia diserang. Maka demikian pula ketika dia yang membunuh, tidak ada waman. Lalu kata beliau rahimahullah, "Wa man atlafa ma harrama Allah ka'alatil lahwi was-salibi wa awanil khamri wa kutubid dhalalah wal bid'ah." Barang siapa yang merusak apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, seperti merusak alat-alat musik. Ada gitar milik tetangganya, lalu kemudian dia merusaknya, menghancurkannya, ya, atau piano misalnya, atau apa saja dari alat-alat musik. As-salib, demikian pula ada salib. Awanil khamar, ada guci-guci khamar, bejana-bejana khamar yang berisi minuman yang memabukkan, kitab-kitab sesat, kitab-kitab bid'ah, lalu dia menghancurkannya, dia membakarnya misalnya. Wa ashritati wa majallatil mujun wal khala'ah, demikian pula kaset-kaset, ya, kaset-kaset video atau lagu-lagu, nyanyian, musik. Demikian pula majalah-majalah al-mujun. Ini majalah al-mujun, majalah yang tidak memiliki rasa malu. Pornografi misalnya termasuk majalah al-mujun. Wal-khala'ah, pornografi. Lalu dia merusaknya. Fa innahu la dhamana alayhi, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti rugi apa yang telah dirusaknya tersebut. Karena ini adalah hal-hal yang sifatnya ghairu muhtaram, ya, bukan harta yang muhtaram yang harus dijaga, dimuliakan, tidak. Ini sesuatu yang di dalamnya mengandung kemaksiatan, sehingga apabila seseorang merusaknya tidak ada ganti rugi dalam hal ini. Namun kata beliau, lakin la yakunul itlafu ala itlaqihi. Namun dalam hal merusaknya, menghancurkannya, tidak secara mutlak bagi setiap orang. Ada orang kemudian dia jalan karena dia mengerti al-haq, mengerti al-kitab as-sunnah, tahu musik itu haram. Lalu kemudian dia lewat melihat ada sekumpulan anak muda sedang main gitar. Ini lagi semangat-semangatnya ingkarul munkar. Maka dia datang, narik gitar itu lalu dibanting-banting. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Gitar orang dibanting, dianya dibanting masuk penjara. Atau dia dibanting lebih parah lagi. Nah, atau mendengar tetangganya tar musik keras-keras mengganggu dia, maka dia timbul semangat ingkar mungkar. Dia langsung gebrak rumahnya orang tersebut, lalu kemudian menghancurkan alat musiknya. Kira-kira apa yang terjadi? Oleh karena itu beliau mengatakan dalam hal menghancurkan ini tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Bal labudda min taqyidihi bi amril hakim. Namun harus dikhususkan berdasarkan perintah dari al-hakim, penguasa. Wa tahta riqabatihi, dan di bawah penjagaan dan pengawasan penguasa. Tidak setiap orang. Dhamanan lil maslahati wa daf'an lil mafsadah wa dar'an lil fitan. Untuk menjaga kemaslahatan, merusak, menolak kemudaratan dan menolak fitnah. Dan tentu dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk dalam keumuman Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisan. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika dha'ful iman. Dan itu adalah selemah-lemah al-iman. Nah, merubah dengan tangan ini berbeda antara satu keadaan dengan keadaan yang lain. Dalam kondisi tertentu memungkinkan bagi seorang merubah dengan tangannya, meskipun dia bukan dari penguasa. Misalnya anaknya, dia melihat anaknya membaca kitab sesat, pulang-pulang ke rumah baca kitab Sayyid Qutb. Nah, ini kitab apa ini? Terus dibakar oleh abinya. Tidak mengapa. Ya, dalam kemampuan dia, apabila dia melihat bahwa yang demikian tidak akan menimbulkan kemudaratan. Namun ada hal-hal yang sifatnya ingkarul mungkar, ya, yang harus dengan ketetapan pemerintah, harus dengan bantuan dari penguasa, ya, untuk menjaga maslahat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Seperti halnya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi secara bebas, kita melihat adanya toko-toko musik misalnya, itu jelas kemungkaran. Atau adanya acara-acara bid'ah, acara-acara kemaksiatan, maka hendaknya seorang harus dengan bantuan penguasa. Kita melihat di sekitar kita banyak kemaksiatan, namun tidak setiap orang harus merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Dia lewat misalnya melihat ada pekuburan, itu pekuburan banyak bangunannya, apalagi pekuburan Cina, itu satu kuburan besar. Lalu timbul kecemburuannya, maka dia ingin melakukan ingkarul mungkar. Dia hancurkan kuburan-kuburan itu. Apalagi kalau kuburan di situ ada kuburan yang dianggap punya kemuliaan, dianggap kuburan wali, lalu dia hancurkan, akhirnya menimbulkan kemudaratan. Dianya diproses, mungkin masuk ke dalam penjara. Kuburan yang hancur dibangun lebih megah lagi dari sebelumnya. Maka tidak, la yuharriku sakinan, tidak memberi perubahan ketika dia melakukan ingkar wal mungkar. Berbeda ketika di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menghancurkan bangunan-bangunan kuburan yang ditinggikan itu bersama dengan penguasa, ya, sehingga tidak menimbulkan mafsadah. Maka hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dikembalikan pada penguasa. Itu adalah hak mereka yang melakukan perbaikan dan mencegah terjadinya kerusakan, bukan haknya kelompok-kelompok tertentu, baik kelompok preman atau yang menamakan dirinya Islam, FPI atau yang semisalnya, yang melakukan gerakan-gerakan yang seharusnya itu dikembalikan kepada ulatul umur agar tidak menimbulkan kemudaratan. Banyaknya kelompok-kelompok yang mereka membuat gerakan-gerakan dengan alasan ingkar mungkar dan yang semisalnya, akhirnya mereka berhadapan dengan penguasa. Dan ini hal yang tidak dibenarkan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan apabila seseorang merusak barang yang haram tersebut atau yang mengandung kemaksiatan atau dari kitab-kitab bid'ah dirusaknya, maka tidak ada jaminan ganti rugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atiyahu bimudyah wa hiya syafrah Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membawa pisau. Lalu aku pun membawa pisau tersebut, aku berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk membawa pisau ini. Fa urhifat, maka pisau ini pun ditajamkan, diasah. Thumma ataniha, kemudian pisau itu pun diberikan kepadaku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ughdu alayya biha. Ughdu alayya biha. Yani engkau bawa pisau ini besok. Besok pagi. Maka esok paginya aku pun membawa pisau tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja bi ashabihi ila aswaqil Madinah. Maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ke pasar-pasar yang ada di kota Madinah. Wa fiha ziqaqu khamrin. Di mana di pasar kota Madinah ketika itu ada wi'a ziqaq, yang dimaksud ziqaq tempat-tempat atau bejana yang terbuat dari bahan kulit. Terbuat dari bahan kulit. Itu mereka gunakan untuk menyimpan khamr. Setelah diturunkannya ayat tentang diharamkannya khamr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya mendatangi pasar-pasar tersebut. Lalu kemudian memeriksa tempat-tempat yang berisi khamr yang dikirim dari negeri Syam. Fa akhadha al-mudyah minni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pisau itu dariku. Fa syaqqa ma kana min tilka az-ziqaq bi hadratih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyobek. Ya, karena dari kulit, maka beliau menyobek dari bejana-bejana yang berisi khamr tersebut. Tsumma ataniha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan padaku pisau tersebut. Wa amara ashabahu alladhina kanu ma'ah ayyambu ma'i. Lalu beliau perintahkan pada para sahabat yang sebelumnya bersama beliau agar mereka berjalan bersamaku. Wa an yu'awinuni, dan agar memberi bantuan kepadaku. Wa amarani an atiyal aswaqa kullaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mendatangi seluruh pasar. Fala ajidu fiha ziqqa khamrin illa syaqaqtuh, maka tidaklah aku mendapati ada tempat khamr melainkan aku sobek, aku hancurkan. Fa fa'altu falam atruk fi aswaqiha ziqqan illa syaqaqtuhu, maka aku pun melakukan tidak ada satu pun tempat-tempat khamr yang ada di pasar-pasar kota Madinah tersebut melainkan aku menyobek seluruhnya. Maka ini hadis menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ingkarul munkar, menyobek barang milik orang lain. Namun disebabkan karena barang tersebut untuk menyimpan perkara yang haram yaitu khamr, maka tidak ada dhaman. Tidak ada dhaman, dia tidak harus mengganti rugi dari apa yang telah dihancurkan atau apa yang telah disobek dari tempat-tempat yang mereka mengisi khamr pada tempat-tempat tersebut. Namun di sini perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu selaku waliul amr, beliau adalah penguasa ketika itu. Maka beliau dengan para sahabatnya memeriksa barang-barang haram yang disebarkan di beberapa pasar kota Madinah tersebut, lalu kemudian beliau memerintahkan untuk menghancurkannya. Kemudian di sini timbul permasalahan tentang alat-alat yang asal hukumnya haram. Lalu ketika dihancurkan, apakah memungkinkan untuk diambil apa yang telah hancur itu, jika memungkinkan dimanfaatkan dalam perkara-perkara yang sifatnya mubah? Dalam hal-hal yang sifatnya mubah, ya, misalnya dia menghancurkan sesuatu yang haram, misalnya gitar misalnya, kemudian dia manfaatkan senarnya untuk sesuatu, mungkin untuk dibuat sesuatu, apakah untuk panah atau yang semisalnya, apakah yang demikian diperbolehkan? Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bab hal tuksaru ad-dinan allati fiha al-khamru أو تخرق الزقاق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه. Apakah dihancurkan guci-guci yang digunakan untuk menyimpan khamar, atau bejana-bejana dari kulit yang digunakan untuk menyimpan khamar? Lalu apabila dia menghancurkan patung atau salib atau alat musik atau yang lainnya, maksud beliau, apakah boleh dimanfaatkan apa yang telah hancur tersebut untuk perkara yang mubah? Lalu beliau menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat api dinyalakan pada peristiwa perang Khaybar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Alamatu qad hadhihi niran?" Untuk apa api ini dinyalakan? Maka para sahabat menjawab, untuk memasak al-humur al-insiyah. Mereka ingin makan keledai. Keledai jinak, keledai ya, al-himar. Mereka ingin memakannya. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iksiruha wa ahriquha. Hancurkan bejana itu. Yani periuk yang digunakan untuk menanak atau memasak keledai. Ya. Dan buang airnya. Qalu, kata para sahabat, ala nuhriquha wa naghsiluha? Apakah boleh kami membuang airnya lalu periuknya kami cuci? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ighsilu. Cucilah. Cucilah. Artinya apa? Yang tadinya digunakan untuk perkara yang haram, setelah yang haram tersebut dibuang, dihancurkan, maka diperbolehkan apa yang tersisa untuk dimanfaatkan dalam perkara yang mubah. Maka hukumnya diperbolehkan. Demikian pula beliau meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat ittakhadhat ala sahwatin laha sitran fihi tamathil. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau membuat di semacam rak, ya, semacam rak, beliau memberikan penutup kain. Yang kain ini di situ ada gambar-gambar makhluknya. Itu ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Fahatakahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyobek kain tersebut. Fattakhadha minhu numruqataini. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha pun menjadikan dari kain itu yang dirobek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jadikan numruqah. Yang dimaksud numruqah bantal, bantal kecil ya, yang biasa digunakan untuk bersandar. Fakana tafil baiti yajlisu alaihima. Maka numruqah tersebut ada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk di atas numruqah tersebut, yang asalnya disobek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengandung yang haram. Namun setelah dihilangkan perkara yang haram, lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha membuatnya menjadi sesuatu yang mubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut, apabila setelah dihancurkan yang haramnya, patung misalnya, setelah dihancurkan lalu batu-batunya yang sudah tidak lagi berbentuk patung dimanfaatkan untuk bangun rumah, untuk fondasi dan yang semisalnya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.